Mitra Bisnis, Tempo menulis, KPK menetapkan pengusaha Harta Timur Daya sebagai tersangka pemberi suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, terkait pengurusan izin hak guna usaha perkebunan miliknya. Pihak Hartati mengaku diperas oleh Bupati Buol. Kejadian seperti ini menjadi dilematis bagi pengusaha yang jika tidak melayani pemerasan, usaha bisa tidak jalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal ini? Ya, yang jelas memang pasti sangat dilematis ya. Kita sudah tahu situasi di negara kita ini, kalau kita ingin mengikuti aturan main semuanya, kita tidak mendapatkan satu kepastian-kepastian. Kapan you harus mengurus izin ini selesai? Kapan you bisa menjalankan bisnis you dengan baik? Nah, sekarang semua harus perlu dijalankan dengan lobby-lobby. Nah, lobby-lobby inilah yang memang disalahartikan oleh berbagai pihak, baik si penguasa maupun si pejabat itu sendiri. Bahwa mana yang batasan dianggap tuan, ini suap, ini korup, sudah bercampur aduk. Sehingga kadang-kadang kita pun tidak bisa mengetahui bahwa ini sudah melewati batas-batas yang sudah dilarang. Nah, memang pemerintahan itu bersih, saya kira hal ini tidak terjadi. Jadi inilah saya kira harus memulai, memang pengusaha diminta untuk tidak menyuap para pejabat. Tapi para pejabatnya sendiri bisa tidak melayani masyarakat ataupun pengusaha itu yang orang ingin berinvestasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Saya kira kalau ada begituan, bisa kita ketemu satu daerah begituan, itu daerah itu udah pasti makmur sekali ya investasinya ya. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan wilayah-wilayah yang begituan. Bagaimana jaminannya, kita tidak bisa melihat apakah kita tidak menyuap, kita dianggap surat kita selesai gitu. Izin kita selesai. Loh, orang ini ingin meminta uang itu dengan berbagai pola. Yang hal-hal yang sebetulnya dapat mereka bantu, dianggap ini kesalahan. Saya kira pemerintah itu, yang atau pembina kita itu, pemerintah, pengayom kita itu, harus sebetulnya melihat kita ini bukan satu alat untuk dijadiin pemerasan gitu terhadap kita. Harusnya mereka juga mempunyai sinergi terhadap kita. Kalau kita ada kekurangan, mereka lah yang harus bantu agar negeri ini sama-sama maju. Karena kita melakukan aktivitas usaha di negeri ini. Nah, pola pemikiran itu yang tidak pernah ada. Jadi dianggap setiap orang mengurus izin atau apapun, kesalahan yang saya kira di dalam perizinan atau kekurangannya, itu dianggap peluang bisnis bagi mereka. Inilah pola-pola yang saya kira mindset tersebut harus dirubah. Ya, sekarang kita serba salah. You tidak ikutin, you tidak berjalan. You ikutin, you punya risiko yang sangat besar. Ini harus ada satu pemikiran yang canggih lah yang saya bilang, secara drastis untuk merubah pola ini. Ini yang diperlukan kepemimpinan yang saya kira harus mempunyai shock-shock terapi yang sekarang ini yang sudah dilakukan oleh KPK, tetapi bukan hanya sekedar menangkap si pelaku usaha yang juga berbuat salah. Harus dilihat juga pelaku usaha ini berbuat salah ini karena kenapa? Keterpaksaan atau tidak gitu. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab hal-hal seperti ini bisa terjadi? Di mana salahnya, Pak? Ya, mungkin harus di-recheck lagi sistem keseluruhan otonomi beginian. Karena sejak otonomi diberlakukan, dilimpahkan ke daerah-daerah kekuasaan ini, nah ini yang tamah menyuburkan korupsi-korupsi. Nah, kita menghimbau kepada pemerintah, negarawan-negarawan yang ada, coba mengkajilah batasan mana yang harusnya yang dianggap malah memperburuk keadaan. Saya kira harus kita dengan berani merubah keadaan tersebut. Atau kalau kita ingin tetap berjalan dengan beginian, kita harus berani tangan besi lah. Dari betul KPK sudah tangan besi terhadap hal-hal beginian. Tapi kita melihat apakah ada perbaikan yang signifikan. Sekarang bagaimana dengan investasi yang harus tetap berjalan beginian? Nah, ini yang saya kira himbauan permintaan kita kepada pemerintah, aparat mereka juga harus betul-betul, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, bahwa ini harus dicuci. Ini sudah seperti kanker yang sudah menjalar kemana-mana. Kita tidak berani merubah dengan secara drastis, dengan hanya pola-pola beginian. Saya kira nggak tahu, kita nggak tahu batasannya sampai kapan selesai urusan beginian. Sedangkan kehidupan kita, negara kita tidak bisa berhenti. Nah, ini akan membuat ketakutan-ketakutan bagi siapapun yang akan berinvestasi ataupun melakukan aktivitas usaha. Karena saya tidak melihat ada perbaikan-perbaikan sampai sekarang di lapangan. Penyuapan itu disalahkan juga yang menyuap. Nah, kalau kita tidak menyuap, kita juga tidak bisa berjalan. Ini bagaimana dilema ini gitu. Nah, harus dimulai. Saya kira siapapun yang ingin menyuap, mereka kalau pada posisi tidak perlu menyuap, juga dia tidak ingin menyuap. Nah, ini harus dilihat. Bukan ayam telur, harusnya dimulai dari pemerintahan yang bersih. Kita tidak mau keluar biaya ekstra kalau memang itu tidak dibutuhkan. Tetapi keadaan yang sangat memaksa, itulah keadaan negeri kita. saya kira bukan seperti permohonan lagi kepada pemerintah, kita harus meminta bagaimana. Tapi pemerintah pun sendiri tahu keadaan begini harus dirubah bagaimana. Secara dasar saya kira kalau hanya berdasarkan hanya aturan-aturan yang normatif berjalan, sangat lambat. Virus yang jahatnya lebih cepat tumbuhnya daripada virus baiknya. Tetapi ini harus perlu langkah yang drastis, berani bagaimana menyetop virus-virus jahat ini. Inilah yang saya kira belum ada satu pemikiran negarawan yang muncul untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita masih mendoakan untuk hal-hal tersebut. Demikian Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.